tetap bertahan hidup begini. Cukuplah, cukup sampai di sini. Silakan saja bila kau ingin pergi. Di hati ini hanya karena ego diri. Akhirnya aku tak sanggup mendampingi. Jalan semua mimpi-mimpi.